Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusnihi wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidin nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadan al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala idha'atil wala idha'atil mal walakin az-zahadatu fid dunya an la takuna bima fi yadayka aw saqa mimma fi yadayillah wa an takuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha arghaba fiha law abqiyat lak aw kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Abu zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal. Nabi kata yang dikatakan zahid di dunia itu bukanlah mengharamkan benda yang halal. Kadang-kadang kita bila mengaji agama, kita satu macam punya terkejut, terutamanya bagi orang-orang yang baru pertama kali dia dapat maklumat tentang Islam, dia rasa diri dia salah sangat dah. Lepas tu dia rasa semua orang salah. Tu dia punya lonjakan dalam diri dia. Banyak orang jadi macam tu semata-mata kerana dia baru dapat Islam, jadi dia berasa dia betul-betul bersalah kerana dia lambat nak dapat hidayah. Jadi dia berasa dia nak kena buat betul-betul lah lepas ni. Maka sampai kepada satu peringkat, dia salah faham. Nabi SAW nak habang benda ni. Nabi kata, az-zahadatu fid dunya, yang dikatakan zahid di dunia. Zahid ni maknanya Duk kira akhirat. Dunia ni kira tak mau ambil langsung kalau boleh. Itu dia panggil zahid. Orang yang zahid, mereka ni zuhud dengan dunia. Orang yang zuhud tu dia panggil zahid. Nabi SAW dia nak clarify benda ni, dia nak perjelaskan benda ni, jangan sampai ada orang yang terkeliru ataupun silap. Nabi kata yang dikatakan zuhud ataupun orang yang zahid di dunia itu, laisat bitahrimil halal, bukanlah orang yang sampai benda halal pun jadi haram. Dia terlampau-lampau sangat sampai benda halal jadi haram. Dia dah buat susah hati. Memang ustaz, saya nak tanya ustaz, ustaz jawab boleh tak boleh aja, jangan duk jawab banyak-banyak. Oh, jenis ni kasar, jenis ni kita takut lah, kita nampak angin dia kuat. angin dia kuat, petrol korang. Saya lagi dia semput tengah jalan. Dia kena pergi duit ejas balik. Dia dah lari tuan-tuan mana. Kita kata nak tanya apa? Colgate ni betul-betul halal ke haram? Ada betul punya soalan mereka kita. Colgate ni, ubat gigi Colgate ni halal ke haram? Ustaz jawab halal ke haram? Tua tu aja, jangan duk jawab banyak-banyak. Kita tak boleh jawab halal ataupun haram, sebab kita tak ada makmal nak cek benda tu halal ataupun haram. Kita tanya dia balik, yang anta duk takut jadi haram ni pasal apa? Tak, nak tanya ustaz halal ke haram? Buah tu duk main, kita takut angin dia kuat sangat. Kita tanya dia balik, yang anta duk takut kata Colgate ni haram pasal apa? Dan untuk itu saya dapat satu list kata Colgate haram apa semua, macam mana? Kita kata list tu siapa yang keluarkan? Anak ada daripada pelekat kata masjid? Tak, bukan tanya pelekat masjid mana. Tanya list tu siapa yang keluarkan? Nah itu tak tahulah, tapi daripada pelekat di masjid takkan tak betul kot. Lagu tu punya angin duk main. Kita kata nanti saat. Kalau sekiranya list itu dikeluarkan oleh CAP, Persatuan Pengguna Pulau Pinang, ada asas untuk kita percaya. Pasal apa? Pasal CAP dia ada makmal yang cukup lengkap. Dan orang yang buat kajian bahan-bahan ni di dalam CAP ni, dalam Persatuan Pengguna Pulau Pinang ni, adalah orang-orang yang ada roh agama. Kalau sekiranya mereka kata dalam Colgate ni ada satu macam punya lemak, gelatin, dan gelatin itu sah daripada khinzir, kita kena pakailah. Pasti dia ada keahlian dan dia mempunyai kelengkapan untuk memutuskan benda itu. Cuma kita kata-kata, kita takut satu, CAP tak buat keluar senarai itu. CAP ada keluar senarai, tapi dalam senarai CAP tak ada nama Colgate ni. Tapi ada company lain yang buat ubat gigi lain, dia nak bagi laku ubat gigi dia, dia buat satu lagi senarai, dia buh nama CAP, dia selak, dia celah masuk Colgate di situ. Jadi sebenar-benarnya benda tu tak haram, tetapi oleh kerana ada pihak yang berkepentingan pi buat kerja lagi satu, maka akhirnya orang kata yang ni CAP punya. Bila orang pi tanya CAP, CAP deny. CAP kata tak, kami tak keluar senarai tu. Nampak? Baik. Itu contoh, contoh Colgate. Banyak lagi contoh lain lah. Yang dia main-main, dia nak tahu hitam ke putih. So kita katakan dia nanti saat. Benda ni bila mula dapat, dia terkejut lebih. Bila lama kita makin faham, makin banyak kita faham, di sana kita nampak bahawa tindakan kita masa zaman awal-awal dulu adalah tindakan yang kurang tepat. Begitu. Jadi apapun, jangan kalut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata al-ijlatu minasyaitan wat-ta'anni minallahi subhanahu wa ta'ala, au kama qala. Nabi kata al-ijlah, bopoh gapah, kelam kabut, tak ada nak usul periksa, nak buat keputusan, minasyaitan. Itu adalah jolokkan syaitan. Syaitan duk jolok kita bagi lompat. Wat-ta'anni minallahi subhanahu wa ta'ala, dan lembut, tenang, jangan duk gopoh, itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, Nabi kata az-zahadatu fiddu. Laisat bitahrimil halal. Yang dikatakan zahid, orang yang zahid ataupun orang yang zuhud dengan dunia, yang dikatakan orang yang duk fikir pasal akhirat ini, bukanlah orang yang mengharamkan benda halal. Dah. Yang halal, al-halalu bayyinun. Yang haram, wal-haramu bayyinun. Yang halal itu terang, yang haram itu terang. Jangan piduk gopoh, piduk tukang, halal jadi haram, haram jadi halal, tak mahu. Dan yang dikatakan orang yang zuhud, orang yang zahid itu juga, kata Nabi, wala idha'atil mal. Orang yang zuhud dengan dunia ialah orang yang tidak membazirkan harta. Ada mulanya dia satu orang yang ditakdirkan Allah rezeki ini melimpah ruah, ada kemudahan, ada kesenangan, ada kemewahan dan sebagainya. Bila dia mula kenal Islam, bila dia mula bersemangat dengan Islam, RM2 ni tak mau dah lempak bagi ke orang begitu sahaja. Sehingga kan tindakan dia terlampau sangat membelanjakan wang ni ditakrifkan oleh agama sebagai idha'atil mal, membazir pula dah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq orang kaya. Dia dapat hidayah, dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia terus kaya. Sehingga akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman kaya. Dia tak perhabis duit dia dengan sekali gueh. Dia tak tengok duit ni sebagai satu benda yang jijik. Dia tak tengok duit ni sebagai satu benda yang betul-betul boleh melupakan dia pada Allah. Sebaliknya duit tu dia manage dengan cara yang baik. Kalau dulu mungkin duit tu dibelanjakan pada tempat-tempat yang haram, kali ini duit tu dibelanjakan pada tempat-tempat yang halal. Tapi perbelanjaan itu tidak sampai ke peringkat membazir. Orang yang bila sedang dapat kesedaran Islam, easily spend duit dia sampai habis licin, tak ada apa, jadi miskin, papa ke dana balik dia. Islam tak suruh sampai macam tu. Islam tak suruh sampai macam tu. Habis semua, buang habis apa yang ada dalam rumah, kaita-kaita semua lepas habis, jalan kaki aja. Islam tak suruh kita sampai macam tu. Walaupun kita bertujuan untuk jadi diri kita orang yang zuhud dengan dunia, Islam tak suruh sampai macam tu. Walakin az-zahadatu fid dunya an la takuna bima fi yadaik. Akan tetapi yang dikatakan orang yang zuhud di dunia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang dia tak berjaya dengan apa yang ada dalam tangan dia. Awsaqa mimma fi yadayillah. Sebaliknya dia lebih percaya dengan apa yang ada dalam tangan Allah. Dia kaya, tapi dia tak rasa kekayaan ni boleh menjadikan dia satu orang yang kebaik, apa pun tak boleh kena kat dia. Begitu. Dia kaya, tapi dia tak rasa kekayaan itu membolehkan dia buat apa saja. Dah, dia tak rasa lagu tu. Sebaliknya, soal kaya, soal sehat, soal kedudukan tinggi, soal disanjung oleh orang, ni soal lain. Soalnya, kita tertakluk di bawah Allah. Kalau Allah takdirkan kita sakit, kekayaan kita yang ada berlungguk-lungguk dalam perbendaharaan simpanan kita tu boleh habis begitu saja kalau Allah tak izinkan kita baik. Begitu. Setengah hang dia duk berasa dengan duit yang ada banyak dekat dia, mainlah sakit apapun, insyaAllah. Dia tak risau sangat. Dia tak apa risau sangat. Pasal apa? Dia kalau sakit, dia boleh pergi hospital yang ternama. Kalau Malaysia tak boleh buat, pergi Singapura. Singapura tak boleh, pergi Australia. Australia tak boleh, dia sanggup pergi Amerika. Dia kata janji dalam dunia memang ada duit aja. Lagu ni, orang yang percaya dengan apa yang ada dalam tangan dia, dia tak percaya kata Allah yang menentukan segala-galanya. Saya buat contoh di Masjid Sungai Rambai hari tu ni. Tuhan bagi kat dia kanser lidah. Oh, kanser lidah. Tak boleh bercakap. Buka mulut sakit, katuk mulut sakit, tidur sakit, jaga sakit, tak tahu nak buat apa. Duit berjuta duit lah. Hospital pakar dalam Malaysia ni habis semua. Orang saja suruh pergi Singapura, doktor Singapura boleh kepala, kata pergi US, try pergi rata dunia, pergi habis RM750,000. Campur dengan belanja ada di hospital-hospital dalam Malaysia ni, dia pergi 1 million plus, 1 juta lebih berubat kanser lidah, barah lidah yang kena kat dia. Akhirnya meninggal dia. Duit juta-juta tak boleh nak halang daripada sakit, tak boleh nak sembuhkan dia daripada penyakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka manusia yang Allah takdirkan dia ada harta banyak, manusia yang Allah takdirkan dia sehat, tapi dalam hati dia tersemat, dalam hati dia terkunci satu benda. Apa dia? Dia berkeyakinan bahawa apa juga yang ada dalam tangan dia tak boleh buat apa, melainkan yang ada dalam tangan Allah sahaja yang boleh menyelamatkan dia. RM2 dia tak boleh tolong dia, kenalan dia orang besar-besar tak boleh tolong dia, apa pun yang ada di dunia ni tak boleh tolong dia. Yang boleh tolong dia, yang boleh selamatkan dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang zahid di dalam dunia. Nampak tak? Selama ni kita dah tune kepala kita bila sebut kata zuhud, dia ni mesti pakai pun sobah-sobah lagu tu. Dia ni mesti dunia ni tak apa nak tengok. Rumah pun tak apa bicara. Kira duk pergi dong di masjid. Kita duk bayang orang ni zuhud. Dah. Islam kata lagu tu bukan zuhud. Zuhud ialah orang-orang yang bergantung hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia kaya, sekalipun dia berkedudukan, dia bergantung hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia zuhud dengan Allah. Baik. Dia kata wa antakuna fi thawabil musibah. Idza anta usibta biha arghaba fiha. Law abqiyat lak. Dan orang yang zuhud juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang apabila ditimpakan musibah dia suka dengan musibah itu, dan kalau boleh biarlah musibah itu kekal pada dia. Oh pelik, pelik. Selagi mana ditimpa musibah dia duk merepek, dia tak zuhud dengan dunia ni, dia tak zuhud. Allah test dia dengan sakit, merepek siang malam duk marah pasal sakit dia. Apa ni dia kata ni, ubat ambil rata lah tapi tak mau nak baik lagi. Orang ni tak zuhud di dunia ni. Tetapi orang yang zuhud itu ialah apabila Allah test dia dengan musibah, bersyukur dia dengan Allah. Sebab apa? Bila kena musibah dia lebih ingat pada Allah. Selalu kita ni betul lah, manusia ni bila dapat nikmat mula-mula syukur, lepas itu kufur. Manusia begitu. Bila dapat nikmat, mula-mula syukur. Tak lama lepas itu kufur. Tapi manusia ni, apabila dapat musibah, jarang-jarang yang bersabar. Yang banyaknya, dia nak marah Allah. Kalau sekiranya kita boleh jadikan diri kita, orang yang apabila ditimpa musibah, sabar banyak-banyak dengan Allah. Ada keluar satu buku lah ni, cerita tentang wali Allah di Nusantara. Dia kutip habis, Tok Kenali di Kelantan dulu, Haji Abdullah Fahim Kepala Batai. Dia kutip-kutip-kutip sejarah hidup depan ni semua. Dia pergi tanya anak cucu depan ni semua, pergi tanya anak-anak murid dia yang lama-lama, kutip-kutip-kutip-kutip. Hasil kajian tu dia bukukan sejarah hidup orang-orang ni semua. Subhanallah, kita baca kita takut. Kita tak sampai ke tangga tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi dari segi korban masa, dari segi korban tenaga, dari segi sebarkan ilmu, dari segi menjadi contoh kepada masyarakat, tak ada siapa boleh lawan. Tak ada siapa boleh lawan. Alim tu ada hari ini, ni tak sampai ke tangga dia tu. Kasyaf, Allah Subhanahu wa taala bagi nampak sesuatu yang orang tak nampak. Dia pergi nak sembahyang jemaat. Habis-habis sembahyang jemaat, dia sembahyang lorong lain. Orang tanya pasal apa tok guru, tok kenali. Pasal apa tok guru sembahyang lain? Dia kata khatib yang baca khutbah tadi, dia kata bukan berkhutbah, dia duk ingat nyok dia. Ulak dah. Dia kata karut. Jumaat hari ni tak cantik. Dia kata dia nak semayang lorong lain. Tok guru kata macam tu, orang kena pergi tanya lah khatib tu. Ni apa ni tok guru kata mu macam ni macam ni. Astagfirullahalazim. Dia kata buka apa. Dia kata tadi pagi tadi orang main ambil nyok, duit tak bayar lagi. Jadi duk teringat lah. Dia kata bukanlah raplah sangat. Duk teringat. Duk teringat. Siang ni dia buat lupa tak bayar tu. Lagu tu punya duk teringat. Dia kata tok kenali ni dengan izin Allah. Satu macam pun yang boleh nampak. Ini semua yang sorong lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni bukan diceritakan oleh orang-orang yang alang kepalang, tapi diceritakan juga oleh orang-orang yang halim, orang-orang yang menyebarkan ilmu, orang-orang yang beramal dengan ilmu. Orang ni yang cerita benda-benda macam ni. Kalau kita tak disuruh percaya seperti kita percaya hadis pun, benda ni boleh kita jadikan yang akibar pada kita semua. Mudah-mudahan mukadimah ini memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 19. Bahrul Mazi jilid 19, kita sampai muka surat 74. Muka surat 74, kita masih lagi berada di bawah tajuk Fadlul Fiqhi Alal Ibadah, kelebihan orang yang berilmu ke atas orang yang hanya beribadat tidak ada ilmu. Baik, sambung dia. Masalah, dia kata ilmu yang terpuji dan ilmu yang terkeji. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, ketahuilah olehmu bahawasanya ilmu itu dengan iktibar puji dan terkejinya, iaitu terbahagi atas tiga bahagi. Bahagian pertama ialah ilmu yang dikeji, iaitu ilmu sedikit yang dikeji akan ilmu itu sedikit dan banyaknya. Dia kata ilmu ni ada tiga. Bahagian pertama, dia kata ilmu tu dikeji. Sikit ke banyak ke, kira ilmu ni kira tak boleh pakai punya ilmu. Ilmu yang keji. Dan satu bahagi itu terpuji sedikit dan banyaknya. Yang kedua pula, ilmu ni cukup baik. Belajar sikit pun baik, belajar banyak pun baik. Dan manakala ia bertambah banyak, adalah ia lebih elok dan lebih utama. Dan satu bahagi dipuji akan dia kadar memadai, dan tiada dipuji yang lebih daripadanya dan berhati-hati padanya. Dan yang ketiganya ialah ilmu, ilmu yang setengah-setengah. Kadang baik, kadang tak baik. Ada waktu ilmu tu baik, ada waktu ilmu tu tak baik. Imam Al-Ghazali, dia bahagi ilmu pada tiga. Dia kata ilmu jenis yang pertama, ilmu ni baik. Tak ada yang tak baik pada ilmu tu. Semuanya baik. Yang kedua, ilmu ni tak baik. Tak ada baik sikit pun. Semua tak baik. Dia ilmu, tapi tak baik. Yang ketiga, ada dua-dua. Kadang-kadang ilmu tu bawa kebaikan, kadang-kadang dia membawa sesuatu yang tidak baik. Ilmu ni terbahagi tiga. Baik, kita langkah terus di bawah tu. Masalah. Ilmu yang terkeji sedikit dan banyaknya. Ini nak terang satu-satu. Masalah 75 tu. Ilmu yang terkeji sedikitnya dan banyaknya. Apa dia ilmu yang keji? Sikit pun tak elok, banyak lagi tak elok. Apa dia? Iaitu barang yang tiada berfaedah padanya. Ilmu yang tak ada faedah. Tiada pada agama dan tiada guna pada dunia. Tak berguna punya ilmu. Dari segi agama pun agama tak suruh belajar ilmu tu. Dari segi dunia pun belajar ilmu tu tak ada satu manfaat. Kerana ada padanya mudarat yang melawan ia akan faedahnya. Kerana belajar ilmu tu, dia tak bawa kebaikan. Melainkan nak bawa susah dekat orang yang belajar. Seperti ilmu sihir. Dia nak buat yang tu. Ilmu sihir. Tak usah belajar. Kalau kita belajar juga pun, agama tak suruh. Satu. Atas dunia ada kebaikan? Tak ada. Membawa keburukan pula atas dunia. Pasal apa? Bila kita belajar ilmu sihir, dia merosakkan kita. Dia merosakkan kita. Bila hujung minggu ni adalah siapa rumah dekat-dekat ni macam Melaka dengan Kelang ni tak jauh. Depan adik-beradik rajin duduk main lah. Satu hari tu main bapak dia semua, Tok Wan dia semua main. Main-main naik sampai dalam bilik kita ni. Bilik asrama kita ni. Kenal lah dengan kita member bilik ni. Salam-salam semua. Dah habis balik dah bapak dia, Tok Wan dia. Kita pun tanya dia lah. Kita dia yang orang tua tu siapa dia? Dia kata yang tu Datuk. Dia kata, tapi macam mana nak buat? Kawan. Macam mana nak buat? Dia nak buat apa? Dia kata tu Tok Wan Nana tu, dia kata. Dia tu belah hantu raya. Itu dia agak. Dia kata tu Tok Wan Nana tadi tu, yang main tadi tu. Dia belah hantu raya. Abang kata, awak jadi macam tu. Jadi dia kata, tujuan belah ni bukanlah nak buat kenak ke orang. Tapi tujuan baiklah sebab Tok Wan dia ada dusun apa ni, dusun buah ni. Jadi nak suruh hantu raya jaga kebun. Dia duk cerita lah. Kita pun jadi berasa nak tahu jugalah. Itu cerita sikit yang kata hantu raya ni macam mana. Dia kata hantu raya ni, dia lagu Tok Wan Nana tadi. Kita pun nampak ni, nampak nak jadi kelang kabut. Dia lagu Tok Wan macam mana? Dia kata hantu raya ni, dia rupa dia macam tuan dia. Baik, maknanya bila kita tugaskan dia jaga kebun kita, jaga dusun rian kita ke apa ke semua, bila orang main nampak kita ada wahai yang tu hantu yang kita belah. Syaitan lah yang kata hantu raya ni, syaitan lah. Syaitan lah yang kata hantu raya ni, syaitan lah. Ataupun jin kafir apa-apa macam tu lah. Bila orang main dengan niat nak mencuri derian ke apa kan, nampak syaitan tu ada di dangau dia. Kira ada bumai, dia kena balik lagi tu lah. Kawan tu tak balik. Oh. Yang tu, dia kata. Kemudian pula, dia kata bila kita nak pergi ke mana-mana, kita nak keluar daripada rumah seminggu, kata. Ah, kita suruh dia lah tunggu rumah. Jadi bila orang main, orang nampak kata kita ada di rumah, kita tak pergi mana. Padahal kita tak ada di rumah, semua kita keluar. Dia kata, itu tujuan lah belah hantu raya ni. Jadi cerita orang tua-tua dulu, dia kata termasuk Datuk dia, Tok Wan dia ni, kira tujuan pergi belah hantu raya tu tujuan tu, tujuan kebaikan lah. Cuma yang jadi tak baik ni ada beberapa perkara lah. Dia kata yang pertama, yang tak baik ni, hantu raya ni dia mau darah. Dia mau darah orang, dia kata. Jadi yang ni kita berdosa sikit lah. Dia kata macam Tok Wan dia terpaksa bagi tahu dekat hadiah darah. Jadi kita kena habang rumah siapa, habang kan dia pergi. Ya? Jadi mengikut ceritanya pula, dia kata bila hantu ni pergi, bila sampai di rumah orang yang ditunjuk oleh tuan dia ni. Jadi orang yang nak kena ambil darah ni, dia nanti nampak. Dia nanti nampak muka Tok Wan kawan ni. Dia nanti masuk dalam bilik, dia bukan lagu cerita Dracula pergi duduk tokak tengkok tu. Dia nanti masuk pergi berdiri di tepi pintu ke apa-apa, dia berdiri, dia tenung muka kawan nak jadi mangsa dia ni. Dia nanti tenung muka kawan tu dengan sendirinya sejuk kaki tangan, muka jadi pucat. Ha, tu dia dah ambil darah dah. Habis, dia hilang. Baik, bila kita dah sampai satu peringkat tak sampai hati nak tunjuk rumah siapa nak pergi ambil darah ni, dia kekah kita lah. Tuhan dia lah kena bagi darah. Itu satu keburukan, dia kata. Keburukan yang kedua, dia kata, esok bila sampai masa, sampai rumah Tok Wan dia nak habis ni, dia mau anak sulung laki-laki mesti ambil alih benda tu. Masalah lah ni, dia kata anak sulung laki-laki Tok Wan dia, ayah dia. Dia kata, tapi ayah dia kira semayang punya orang, dia kata. Kita pun tanya dia, habis Tok Wan lah macam mana? Ha, kira arai lah, dia kata. Hak jenis duduk belah ni, arai lah, semayang-semayang, arai lah. Setan tak boleh duduk lah dengan orang yang duduk semayang. Masalahnya, dia kata bapak dia, hak jadi anak sulung Tok Wan ni, bapak ni jenis orang semayang. Jadi bapak dah abang dah, bapak tak mau. Bapak tak mau ambil yang tu. Tak tahulah macam mana, dia kata. Kalaulah dia kata terpaksa, esok ni bapak terpaksa ambil pula, lepas tu anak sulung bapak dia, dia kata. Abah tu nak main kat dia. Jadi tak sonok, dia kata tu cerita tak sonok. Dia kata buat macam mana tau, dia kata, benar ni. Yang ni kita takut. Benda ni ada. Makhluk ni yang kata iblis, jin, syaitan ni semua sabit dalam Quran. Bukan kata cerita orang tua-tua, apa cerita dongeng, hikayat, malin deman, apa tak. Yang ni dalam Quran beritahu. Satu surah, surah Al-Jin ada. Iblis, syaitan ni telah lah memang ada. Soalnya benda tu wujud, benda tu ada. Dan sememangnya kita sebagai manusia boleh ambil benda-benda ni bagi jadi khadam kita. Boleh ambil. Tindakan kita ambil itu manfaat tak ada. Melainkan mudarat saja ada. Itu cerita dia. Jadi yang dikatakan ilmu seher adalah ilmu yang berkait dengan benda ni. Seher dia main daripada iblis setan. So barang siapa yang ada keinginan nak belajar ilmu seher, batalkan keinginan tu. Pasal apa? Pasal itu adalah ilmu bahagian yang pertama. Kita ilmu yang tidak ada kebaikan dari segi agama dan ilmu yang tidak ada kebaikan atas dunia. Tak ada kebaikan apa-apa. Melainkan dia membawa mudarat semata-mata. Dan ilmu nujum dan barang yang menyerupainya, maka setengah daripadanya tiada berfaedah sama sekali. Nabi Muhammad sendiri tak tahu apa nak jadi esok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, kalau barang sahabat hilang, sahabat tak pernah pergi tanya Nabi pun. Ada pernah jumpa hadis yang kata sahabat-sahabat kehilangan barang, pergi jumpa Nabi, Nabi tengoklah mangkuk. Tak tahu. Walhal, kalau sekiranya ilmu itu ilmu yang lulus di sisi syarak, sudah tentu Allah bagi dekat orang yang paling dia kasih. Siapa dia? Nabi Muhammad. Tentu ingat satu masa dulu ilmu Nasrul Haq. Ya. Ilmu Nasrul Haq. Ustaz Ranzuri pun dah belajar. Oi, pi terima apa nama anu? Pi terima sijil di Matang Pasir. Oh, ini apa nama Tan Sri sama Idris turun mai bagi sijil. Oh, jangan main. Kan? Gelanggang di apa nama di Langat Tembun. Kan? Kumpulan pertama belajar Nasrul Haq itu ni masa awal-awal mai tu sebelum keluar fatwa kata salah kata tak betul itu, kita pun lagu tengok kawan yang main mengajar pun bagus, mia serban nikah apa semua kita kira orang. Eh? Kita pilah belajar 10 hari saja. 10 hari khatam ilmu. Belajar silat gayung payah kau main. Ya. Nak boleh apa nama tumbuk. Kan? Nak boleh pakai tali pinggang putih itu pun sakit. Lenguh kiri kanan. Nak boleh pakai tali pinggang hijau tu kira pisau turis kulit lah. Darah 2-3 garis tak? Yang kata tauhid punya nak pergi boleh hari kira tak tahu nak abang lah lambat tak tahu main hak senang punya. 10 hari khatam. Tunggu apa hari? Kira kumpulan pertama lah belajar. Main hari nak tamat latihan tu di Langat Tembun tu, kampung Belukak nama tempat tu pun. Kan? Hari tamat latihan tu, Tok Guru Habak lah. Dia kata, tunggu sekejap lagi. Dia kata, biasa kita buat tamat latihan ni. Tak tahu nak Habak lah, lambat. Tak tahu main hak senang punya. 10 hari khatam. Tunggu apa hari? Kira kumpulan pertama lah belajar. Main hari nak tamat latihan tu di Langat Tembun tu, kampung Belukak nama tempat tu pun. Kan? Hari tamat latihan tu, Tok Guru Habak lah. Dia kata, tunggu sekejap lagi. Dia kata, biasa kita buat tamat latihan ni, dia nanti main ujian sekejap lagi. Kalau main, ingat dekat Allah. Ya. Dia kata, kita. Masa tu kira orang tua-tua larang tak dengar lah. Kan nak bagi kemah. Lah. Sungguh pun, tengah-tengah duduk-duduk sekejap lagi, dia main gumpai api apa-apa. Main duduk pusing tengah gelanggang ni. Duk bergumpai api, nampak tengok api itu duk menyala tu. Tok Guru pun pergi berdiri tengah gelanggang lagu duk buat ketang tangan. Di. Api itu terpelanting jatuhlah mendang. Kata kasak ilmu ni ni. Kan? Dia berasa boleh dah aku trik ni. Kan? Habis-habis tu apa semua saudara selesai. Tok Guru pun bagitahu. Dia kata, okey, alhamdulillah. Maknanya Tuhan redha lah dengan ilmu kita. Yang kita belajar, yang kita tamat malam ini. Tuhan redha. Api itu tadi iblis. Dia kata. Ha? Jadi Allah campak dia pergi tempat lain lah. Kita. Oh, berasa kemah kita pun. Masuk pergi tengah gelanggang. Mainlah syekh ni pegang pelepah nyok satu, pukul roncang apa dia pergantung tu, pukul nak pergi naik angin. Pakai syarat dia mesti marah, bau pukul tak kena. Kan? Pukul roncang tu dia naik angin lagi serbu kita. Main duk hawin pelepah nyok berangin muka tapi tak kena. Tangan ni berasa tunai dah ilmu ni. Kan? Ni cerita zaman jahiliah dululah. Kan? Kita lalu dah. Zaman tu kita lalu dah. Jadi kalau lula-lula main doa abang ilmu apa dia, kita senyum lagi tu sudah lah kadah. Kita lalu dah. Yang doa abang ni aku terakhir semua dah. Kan? Ni, flying kick main. Flying kick main. Elok-elok sampai depan kita jatuh merudu. Nak kata apa? Kok kata pelepah nyok, kok lah saja dia ribas pergi bagi tak kena. Ni hak main flying kick ni. Duk atas angin tu dia main-main lagu belaga dinding tu. Jatuh tumpuk lagu tu. Kita pun tengok sungguh ni. Kan? Jadi yang tamat latihan sama dengan kita, budak kampung selamat seorang, bila dah berasa kemah dah, selang dua hari lepas tamat latihan, dia ajak Cina jalan berapa belakang kampung selamat tu, ajak bertumbuk lah. Nak test tengok. Cina tu main betul, lu mau gaduh kan? Betul kah? Dia kata betul, dia pada demah, dia pada remeh muka. Kan? Jadi, betul. Jadi kita pun tak tahu betul sungguh kah tak betul kah? Tapi masa test dalam gelanggang tu sungguh dah. Kan? Lagu tu yang duk main. Habis macam mana? Home kata keluar fatwa. Datuk Arusani mula sekali keluar fatwa. Mufti Perak. Dia kata Nasrul Haram. Dia kata. Alasan dia bagi apa? Dia kata kalau betul ilmu ni bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Allah tidak bagi ilmu yang begini istimewa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu dia alasan dia. Pasal apa Nabi Muhammad terlibat dalam perang Badar, dia luka-luka. Pasal apa Nabi Muhammad turun dia dalam perang Uhud, sampai patah gigi, sampai jatuh dalam lubang, cedera, berdarah, kening dan sebagainya. Pasal apa? Apa istimewa kita banding dengan Nabi Muhammad sehingga ke ilmu tu Tuhan tak bagi dekat Nabi Muhammad bagi ke kita? Lagu tu punya soalan duk main, kita ketak lutut. Kita dah tambat latihan lah. Di lagu mana pula dah aku nak buang ilmu ni? Dia duk main satu macam lah. Duk lepas berapa hari lepas tu, pum, keluar satu fatwa lagi. Syirik pula dah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa nak jadi dengan aku ni, kata. Dia duk main kelangkabut lah. Dia duduk main musim tu. Dia main wali suci. Lepas tu dia main budi suci sejati. Lepas tu dia main Nasrul Haq. Puak-puak ni pun cari kerih lama jampi. Tak kira lah berubat orang cucuk atas day. Cabut keluar penyakit lah apalah semua. Sana panggil berubat. Sini panggil berubat. Tak saya kira lah masa tu. Nampak? Jangan buat main-main. Nabi Muhammad pun Tuhan tak bagi ilmu tu. Tiba-tiba kita Tuhan bagi ilmu tu. Terah sungguh kita ni. Jadi alasan tu dah cukup untuk membuatkan kita fikir banyak kali. Betul tak betul ilmu yang kita duk ikut ni? Nah, baik. Jadi ilmu yang seumpama tu jangan kita piduk duk cari dia. Kerana ilmu tu masuk bahagian pertama. Ilmu yang terkeji, baik dunia, baik akhirat, baik sikit, baik banyak. Ilmu tu ilmu yang tak boleh kita pelajari. Dan menghabiskan umur yang ialah sebesar-besar harga orang, barang yang dimilik manusia kepadanya ialah sia-sia juga. Tuhan bagi kat kita umur, tiba-tiba kita perhabis umur kita dengan duk belajar benda yang Tuhan marah. Alangkah ruginya kita. Umur ni benda yang cukup berharga Tuhan bagi kat kita. Manfaatkan setiap saat daripada umur yang Tuhan bagi kat kita untuk dekat diri kita dengan Allah. Tiba-tiba kita guna umur yang Tuhan bagi kat kita untuk mendalami ilmu sihir dan sebagainya. Sehinggalah kita muncul sebagai seorang ahli sihir yang terkenal. Kita dah mensia-siakan sesuatu yang berharga. Dan mensia-siakan barang yang berharga itu dikeji akan dia. Dan setengah daripada umpama sihir itu ialah barang yang ada padanya mudarat yang lebih atas barang yang disangkakan berhasil dengan dia daripada menunaikan hajat di dalam dunia. Nampak? Sebahagian daripada ilmu sihir itu ialah bila orang mai minta satu-satu hajat kat kita, kita boleh tunaikan hajat orang tu. Nampak pada zahirnya lagu kita tolong orang. Kita belajar ilmu sihir, orang mai minta tolong kat kita. Dengan ilmu sihir yang ada kat kita, kita tolong orang tu. Nampaknya macam kita tolong orang, tetapi di sisi Allah sesungguhnya kita tengah duk buat dosa. Tu dia sampai macam tu jadi. Maka bahawasanya yang demikian itu tiada terbilang dengan dia dan tiada diiktibarkan dengan nisbah kepada mudarat yang hasil daripadanya. Oleh kerana itu, tolong kita, yang kita tolong orang yang main minta tolong tadi ni, pertolongan itu tidak diiktiraf oleh agama. Dia kata pasal apa? Pasal mudarat yang kita terpaksa tanggung lebih teruk daripada manfaat yang kita bagi ke kawan tadi. Ya, maknanya sebusuk-busuk manusia, sejahat-jahat manusia, dia faham tentang hukum-hukum asas dalam agama ni. Faham? Kita bukan nak cakap soal-soal yang tinggi-tinggi. Soal tinggi contohnya apa dia? Ada satu sahabat mai jumpa. Dia kata, ustaz nak tanya ustaz satu soalan lah. Saya baru ni pergi Kuala Lumpur. Saya turun-turun dekat airport Kuala Lumpur. Ada satu orang Indonesia main nak jual jam tangan Dunhill kat saya. Itu dia. Dia bungkus dalam kain baldu ustaz. Dia buka tunjuk kat saya. Saya duduk tengok, saya tahu memang original dia. Saya tanya dia berapa. Dia kata 350. Saya kata mahal. Ada okey. Dia kata 300. Saya duduk tanya kat dalam hati. Dia kata barang ni curi ke apa ke. Dia kata tapi nak lepas pun sayang. Dia kata pasal apa? Pasal jam ni dia nak pergi pukul 2-3 ribu punya harga. Ni syekh ni nak jual 300. Tak ambil jadi silap lah. Fikir pula kalau aku tak ambil, orang lain ambil. Daripada orang lain ambil, baik aku ambil. Dia mula nak fikir lagu tu. Pasal apa dia fikir lagu tu? Pasal ini hukum lanjutan. Hukum lanjutan. Tak mengaji tak tahu yang tu. Tak mengaji dia yang dipikir dengan kepala dia. Dia pun sendiri bukanlah dia saja nak bersubahat dengan perbuatan dosa curi dan sebagainya. Tapi dia duk ingat, dari kalau aku tak ambil pun boleh ambil. Sopar ya, pimai-pimai dia nak jual benda ni. Baik aku beli. Macam lorong kulit Tanjung punya duk jual tu. Itu semua tu nak jadi celau semua tu. Takkan barang berjenama baik macam tu nak jual murah. kita mesti kena fikir satu-satu bab lagi. Pasal apa? Dia jual murah. Kalau tak dia pergi kebaik masa orang tunduk ambil ayat semayang, masa tu dia galah pergi. Kan, seh ni tu dia punya buang jam tangan, sidai pergi di atas tu, tunduk tu dia punya lumuk muka dengan ayat semayang. Habis-habis lumuk, tak ada lah silap mata ambil tuan-tuan. Seh ni dah angkat buat pergi lah. Kasut-kasut jenama baik apa semua ni, semua dia galah, dia pergi duduk atok di lorong kulit tu. Kita pergi cari air ni, nampak sobat aku punya. Tapi tu punya duk ada. Kalau nak pergi kedai beli lain, nak pergi harga ratus-ratus pula, dia nak jual 60 ya, beli balik lah. Barang tu memang kita punya lah. Ya, kita nak pergi pedih 2-3 ribu kat dia pun, sekejap lagi jadi punca pula, beli balik lagi tu. Kan? Jadi makna benda tu kira lain tak clear. Lain tak clear. Jadi ada orang yang dia tak faham benda ni, dia duk ingat beli tu tak salah. Pasal apa? Pasal benda ni bukan hukum yang asas dalam agama. Benda ni kena pergi mengaji baru boleh tahu. Yang tu tak apalah, bolehlah gagah lagi. Lepas tu dah beli, duk rasa tak sedap pula, main tanya ustaz pula lah. Betul-betul ustaz, salah tak saya beli tu? Kita tanya dia beli tak lagi? Beli lah. Mana nak tengok? Pakai sekejap dah, tunjuk kat kita. Kita kata tak boleh lah. Benda ni pasal kemungkinan barang curi tu ada. Jadi kita pergi beli, seolah-olah kita menggalakkan dia. Lepas ni dia pergi curi orang lain pula. Jadi sumber pendapatan dekat dia. Tapi ustaz, kalau kita tak beli, orang lain beli. Orang lain beli tu orang lain punya pasal. Kita jangan beli. Atau ni saya beli dah nak buat jahat. Ni tak apa-apa. Ni kira tak kau boleh pakai aku. Dia nak kona juga. Dia kena kawan-kawan ni. Nak kona juga. Baik. Yang kedua. Ilmu yang terpuji sampai pada penghabisannya. Berhabis-habis hati padanya. Maka iaitu mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala dan mengetahui sifat-sifatnya dan segala af'al, perbuatan-perbuatannya dan perjalanannya dengan makhluknya dan hikmahnya pada mengaturkan akhirat atas dunia. Yang tu ilmu yang cukup baik, tak ada keburukan pada dia. Ilmu apa? Ilmu nak kenai agama. Ni, ilmu hak kita duk mengaji ni, ilmu agama ni, ilmu ni tak ada mudarat apa, bahkan kebaikan semata-mata, bahkan inilah ilmu yang paling terpuji di sisi Allah. Dan sesungguhnya ilmu itu dituntut kerana zatnya dan kerana boleh sampai dengannya kepada bahagianya di akhirat. Ni kita duk belajar ni pasal apa ni? Malam ni yang tuan-tuan semua main mengaji pasal apa? Tuan-tuan dapat duit? Tak dapat. Tuan-tuan dapat apa? Dapat penat. Tuan-tuan dapat apa? Dapat buang masa. Kalau tidak boleh duduk di rumah, boleh duduk dengan anak bini di rumah, boleh duduk tengok televisyen, boleh duduk berhibur, boleh duduk macam-macam di rumah. Tuan-tuan buang semua benda-benda seronok tu, mai duduk kebas kaki di sini. Tuan-tuan dapat apa? Kita tak dapat apa, melainkan kita dapat sedikit ilmu, insya-Allah, dan mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ni kita nak selamat di akhirat. Yang tu aja. Baik, so ilmu yang ketiga, dia kata ilmu bahagian yang kedua ialah ilmu yang terpuji, iaitu ilmu agama. Maka sesungguhnya ilmu ini dituntut kerana zatnya dan kerana boleh sampai dengannya kepada bahagia akhirat. Itu tujuan kita mengaji agama. Kita punya target akhirat. Akhirat mau bagi elok. Maka bersungguh hati pada menghasilkan yang dikadarkan dengan dia itu jadi taksir pada had yang wajib. Karena ia laut yang tiada terduga. Itu dia. Yang kata ilmu agama ni, kita tak boleh taksir, tak boleh lalai, tak boleh cuai. Kena mengaji, kena ambil, rebut peluang yang ada. Sebanyak-banyaknya. Mengaji agama ni sungguh-sungguh. Kerana ilmu ni ilmu yang luas. Tak habis. Kalau kita mengaji, tak habis. Dan hanya sahaja beredar oleh orang yang beredar itu. Di tepi-tepi pantainya jua. Dengan kadar yang kemudahan baginya. Kita ni sebenar-benarnya duk mengaji ilmu agama ni tak turun pergi ke laut dalam lagi. Baru duk mengikut tepi pantai aja kita. Kita ni, Imam Ghazali kata kita ni, orang awam lagu kita kebanyakan ni, sebenarnya dari segi faham agama ni, baru duk kelitin ke tepi aja. Kita tak pergi laut dalam lagi. Tak pergi ni ke tahap ilmu yang ada pada diri para anbiya, para nabi-nabi. Auliyaullahus salihin, salafus salih. Ilmu mereka ni subhanallah, cukup dalam. Kita tak pergi lagi sampai ke laut dalam tu. Kita baru duk main ikut tepi berai pantai ni. Baru di situ tahap ilmu yang ada pada kita dalam agama ni. Dan tiada mengarung di tepinya melainkan nabi-nabi dan wali-wali dan orang-orang yang dalam pada ilmu atas masing-masing derajat mereka itu. Sekira-kira berlainan kekuatan mereka itu. Yang boleh harung pergi sampai ke tengah daripada tepi pergi ke tengah ni ialah orang-orang yang disebutkan tadi. Para wali Allah dan sebagainya, mereka pergi ke tengah. dan berasing-asingan takdir Allah pada hak mereka itu. Dan Allah pun dalam nak menilai pengorbanan mereka ni dalam mencari ilmu, Allah bagi macam-macam keistimewaan pada mereka ni mengikut kadar pengorbanan yang mereka buat. Kita duk baca cerita-cerita yang kita duk baca dalam buku-buku ni tentang ulama-ulama, sama ada ulama-ulama besar dulu. Kan Imam Al-Bukhari ada istimewa Tuhan bagi ke dia. Lahir mai buta. 2 tahun buta biji mata Imam Bukhari. 2 tahun mata buta. Buta asal. Beranak-beranak keluar mai mata buta. Mak dia seorang yang salihah, kuat beribadat kepada Allah, penuh keyakinan pada Allah. Allah yang bagi anak dia buta, Allah boleh celikkan balik anak dia. Bukan ada satu bentuk rawatan moden pada masa itu, melainkan doa pada Tuhan saja. Setelah 2 tahun, Allah celikkan mata Imam Al-Bukhari. Bukan sahaja celik mata, celik dengan hatinya sekali. Dia jadi ulama hadis yang terkenal. Itu dia. Allah bagi. Pasal apa? Pasal ada beberapa keistimewaan pada diri dia ni dan diri ibu bapa dia yang dibelah dia. Tuhan bagi. Maka ini ialah ilmu yang tersembunyi, yang tiada tertulis di dalam kitab-kitab. Dan yang menolong atas ambil ingat baginya ialah belajar dan memandang dengan mata kepala akan ahwal ulama akhirat. Itu dia. Mereka ni bukan sahaja belajar, bukan sahaja tulis dan sebagainya, bukan sahaja piduk menerah kitab dan sebagainya. Bahkan mereka ni banyak membantu mereka ialah role model yang ada di depan mereka. Imam Syafi'i belajar dengan siapa? Belajar dengan Imam Malik. Ulama yang paling zuhud, yang paling zuhud pada masa tu. Tak ada lah orang yang boleh ting zuhud Imam Malik ni. Imam Syafi'i belajar daripada dia. Bukan ilmu sahaja yang dia ambil daripada Imam Malik, tetapi contoh pada diri Imam Malik tu, dia nampak dengan mata dia benda tu mengesan dalam hati dia, betul-betul memberi kesan pada hati dia. Maka orang-orang yang macam ni muncul sebagai orang yang betul-betul mempunyai komitmen dengan agama. Begitu. Dan yang menolong lagi atasnya pada akhir pekerjaannya ialah memerangi nafsu. Mereka ni bukan belajar dapat ilmu untuk pandai berhujah, pandai bercakap dengan orang sahaja. Bahkan mereka ni mujahadah nafsu mereka. Dan membiasakan diri biar jauh ia daripada tiap-tiap barang yang cenderung dia kepadanya daripada segala yang diharuskan. Dan membersihkan hati daripada segala sifat yang dikeji. Dan melapangkan daripada bergantung dengan dunia dan kebimbangannya. Dan serupaan padanya dengan Nabi-Nabi Allah Ta'ala dan wali-walinya dan orang-orang yang saleh, supaya terang daripadanya bagi tiap-tiap orang yang berusaha kepada menuntutnya dengan kadar barang yang diberi rezeki akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya dengan kadar sungguh-sungguh hati, dan tetapinya tiada terkaya padanya daripada bersungguh-sungguh. Maka mujahadah itu anak kunci petunjuk, tiada anak kunci baginya lain daripadanya. Itu dia. Mujahadah ni penting. Lawan nafsu ni apa dia? Lawan nafsu. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu dia mengajak kepada jahat. Begitu ah. Nafsu dia nak ajak pergi belah jahat. Barang siapa boleh tewaskan nafsu dia dengan mujahadah yang tinggi, dia menang. Cerita dia begitu. Kita ilmu satu bab lain. Amal satu bab lain. Nafsu satu bab lain pula. Ada orang berjaya dari segi melawan. Dari segi pemalas, dari segi malas menuntut ilmu. Dia berjaya lawan. Dia jadi satu orang yang rajin menuntut ilmu. Ada orang rajin menuntut ilmu tapi tak praktis. Ada orang rajin menuntut ilmu dan praktis. Tapi nafsu dia kalah juga. Dia belajar ilmu, dia praktis, tetapi dalam diri dia, dia ada umai rasa riak, rasa sombong, rasa takbur, macam-macam. Dan orang yang paling berjaya ialah orang yang berjaya menuntut ilmu, berjaya beramal dengan ilmu, dan berjaya buang segala mazmumah dalam diri. Ini orang yang berjaya hakiki. Kalau tuan-tuan biasa tengok buku, dulu buku ni biasa diharamkan. Buku kecil tu, tajuk dia Mengenal Diri dan Wali Allah. Buku tu Dia lukis gambar orang tu di kulit, dia buat biji tasbih gantung dekat dada. Mengenal diri dan wali Allah. Buku tu diharamkan bukan kerana buku tu salah. Tak. Tapi buku tu diban, diharamkan oleh pihak kerajaan kerana takut orang yang mengajar tu tak faham. Lalu akhirnya dia menyebabkan orang. Itu cerita tu, buku mengenal diri dan wali Allah. Dalam buku tu dia senaraikan nafsu kita ni ada berperingkat-peringkat, dia kata. Peringkat pertama dia kata nafsu ammarah. Yang dikatakan nafsu ammarah ialah orang yang dalam diri dia penuh dengan sifat mazmumah. Bakhil, kedekut, tamak, angan-angan, sombong, takabur, suka kemegahan, suka dipuji, dengki, dendam, khianat, lalai, itu semua dia panggil mazmumah. Benda tu penuh duk sumbat dalam hati dia. Tengok orang lebih sikit iri hati, sakit hati, hasad dengki. Orang main minta derma untuk kebaikan, bakhil, kedekut, tak mau bagi. Bila main harta peninggalan orang tua, tamak berebut nak ambil kat dia sampai sanggup buat naya adik abang sendiri. Hak jenis macam ni, dia duduk pada peringkat nafsu ammarah. Paling tak terpakai. Setelah dia jaga diri dia, dia pergi mengaji, belajar ilmu dan sebagainya, pelan-pelan dia duk kontrol, dia duk buang sifat-sifat ni, dia akan naik satu peringkat. Dia panggil nafsu lawamah. Dia kata, tanda nak kenal nafsu lawamah ialah orang tu, dia buat salah, tapi bila selepas dia buat kesalahan, dia mencela diri sendiri. Dia dah naik peringkat kedua. Dia mengaji, dia reti ilmu agama sedikit sebanyak dan sebagainya. Dalam-dalam dia reti tu, prak kata buat salah lagi. Bila lepas dia buat salah tu, dia duduk sorang-sorang dia. Astagfirullahaladzim, awak aku jadi lebih tua dah tadi. Dia menyesal. Habis silap tadi ni dia menyesal. Tadi aku sombong. Aku bercakap sombong sikit. Tadi aku dia main riak satu macam. Aku tadi awak lah dia duduk main rasa tak elok ni. Dia duduk main is-is tu, dia ada nafsu lawamah. Okey sikit. Maknanya, sudah ada sikit mujahadah dalam diri dia. Sudah ada sikit mujahadah. Tapi, dalam diri dia masih lagi ada rasa ujub, misalnya. Berasa duk perasan, sorang-sorang. Berasa diri dia super. Super. Lagu tu. Tapi, saat lagi, dia counter balik. Awak aku duk berasa lagu tu. Lawama. Dia main peringkat ketiga, mulhama. Setengah-setengah tok guru lama dia kata mulhama, dia kata gitu. Mujur tak kata muhama, nama kitab dia tadi kena lama. Kan? Nafsu mulhama, nafsu mulhama bila dia sampai peringkat ketiga nafsu mulhama, dia nanti main rasa sakhawah. Sakhawah maksudnya pemurah. Duit ni tak kedekut, tak bakhil sangat. Dia keluar duit tu, dia tak rasa rugi. Dia kurang rasa sayang pada harta. Dia main sifat qana'ah. Qana'ah ni maksudnya, dia rasa Tuhan bagi kat aku, tak ni kira okey lah. Nak tamak lebih-lebih, tak mahu. Ni lagu Tuhan bagi ni, alhamdulillah lah. Tuhan bagi makan minum apa semua, teratur elok, pakai baju apa semua elok. Alhamdulillah, anak-anak tak ada yang kebuluran mati apa semua. Aku ada masa pergi mengaji, aku ada masa tengok anak-anak di rumah. Alhamdulillah, qanaah. Dia rasa okey. Berterima kasih dengan apa yang Tuhan bagi. Dia dah ada sifat tawaduk. Tawaduk. Reti hormat orang. Salam, reti hormat orang. Dia main tawaduk. Dia sudah ada pada peringkat yang ketiga. Dan dia satu orang yang sabar di dalam hidup dia. Dia main satu peringkat yang keempat. Dia kata mutmainnah. Kalau dalam buku hak mengenal diri dan wali Allah tu, mutmainnah, dia kata wali kecil. Dia kata wali kecil. Maksudnya orang ni redha dengan apa yang Tuhan tentukan pada dia. Tu peringkat yang jangan. Orang potong kereta pun tak boleh. Tak boleh dulu ni. Orang potong kereta dandan ni. Darah naik dia duduk simpul di atas ni. Dia lagu nak bubuh gear tiga saja lari. Enjin lagu nak luruh tengah jalan. Nak potong balik kereta potong tu. Potong pula tu ada nama. Potong sebiji padi. Dia panggil. Haa. Okay. Potong tu dinding tu sikit lagi. Nak scratch pi dinding kawan tu. Sebiji padi aja renggak. ni merah telinga. Alah-alah mai peringkat mutmainah ni potong selamat jalanlah. Aku tak lawan dah. Jadilah tak marah. Dulu-dulu sudahlah lah tak marah. Aku dia dah boleh lah. Dia boleh dah makin matang, dah makin cerdik, reba dengan Allah, tawakal sampai peringkat ni Tuhan iktiraf dalam ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia dah dapat welcome daripada Tuhan. Wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang mutmainnah, jiwa tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tuhan kata, baliklah kamu menghadap Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha dan Allah redha pada kamu. Sampai peringkat tu, kalau ditakdirkan kita mati dalam peringkat tu, kita dah duduk mutmainnah dah, kita mati tu, roh kita tu Allah welcome. Mailah balik menghadap aku, ambil keredaan aku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah menjadi hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah dalam syurga aku. Kita boleh pitang tu tak marah. Mujahadah kita ni mau sentiasa do upgrade daripada nafsu ammarah mai nafsu lawamah mai mulhamah mai mutmainnah. Sampai tentu kalau Allah nak ambil kita, alhamdulillah ambil buanglah, takut lama sekali patah balik di bawah pula. Dia boleh jadi benda ni, boleh jadi naudzubillah min zalim, boleh jadi. Oh jangan ada buat mai ha. Oh janganlah. Kita duk tengok banyak dah, kawan-kawan kita pun banyak dah jadi macam tu. Kita tak mau hina dia. Kita minta kat Tuhan jangan kita jadi macam dia. Tu ayah minta. Bila kita sebut ni dalam hati mau simpan satu, mau reserve satu. Bukan nak hina dia, tapi nak minta ya Allah jangan jadi macam dia. Bukan saya saja, siapa-siapa pun yang duk ada ni ada kawan yang macam tu. Ada. Nah. Kita minta dekat Tuhan jangan jadi macam tu. Kalau kita dah sampai peringkat mutmainnah, Tuhan ambil kita. Alhamdulillah, cukup cantik. Dia pergi satu peringkat lagi. Peringkat yang kelima, dia panggil nafsu radiyah. Sampai peringkat ni, dia zuhud. Zuhud lah. Tak peduli dah apa benda atas dunia ni, tak peduli dah. Yang dia tahu ikhlas semata-mata. Warak ni bukan dibuat-buat, tetapi warak yang sebenar-benar ada pada diri dia. Dia melakukan kerja, tak keluar daripada sempadan yang dibenarkan Allah. Sekali-kali tak keluar daripada sempadan tu, dia dah duduk pada peringkat nafsu radiyah, maknanya Tuhan redha dah dengan dia. Zuhud lah. Dan dia mai satu peringkat lagi, dia panggil mardiyah. Sampai peringkat ni habislah. Peringkat yang paling tinggi yang boleh dicapai oleh manusia biasa yang bukan Nabi. Mardiyah. Sampai peringkat ni habislah. Hidup dia semata-mata kerana Allah. Dan akhir sekali, dia sampai peringkat nafsu kamil ataupun kamilah. Sampai peringkat tu, peringkat yang diduduki ataupun makam yang diduduki oleh para nabi dan pada para Rasulullah. Habib, tu habib tinggilah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam mana cara kita nak jaga ni semua benda ni? Jadi ulama bagi panduan, dia kata yang pertama sekali, mujahadah, tundukkan nafsu. Yang kedua, sembahyang sunat kena banyak. Ini petua untuk nak jaga iman yang Allah dah bagi dekat kita. Semayang sunat kena banyak. Kena banyak semayang sunat. Kemudian yang ketiga, banyak tafakkur dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Wallahu'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ni ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf daripada tuan-tuan semua. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.